Karena dia cintanya. Kesannya dia, rindu dia, inginkan dia. Tukanlah rasa cinta di hati. Kasih yang rancak, kita ngadep dulu ya. sebelah kanan semuanya selamat malam. Monata, Monata mana yang hadir? Selamat datang. Baik-baik di sana ya. Mantap. Di sini tepuk tangannya mana? Yang salah satu production syuting yang udah diakui oleh Indonesia. Apalagi kalau bukan Altamex Production Syuting. Monggo. Mas Rena, mas. Terima kasih Mas Rena. Monggo Mas. Sudah biasa anggap ku sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang sama-sama ya. Bersama Monata. Inilah sebuah karya. Jogetnya sih rapi, di shooting, dilepon Yustub. Dilepon apa? Dilepon apa? Yustub. Asik. Monata. Asik, rapi. Tiada ku sangka dan ku duga kau hanya cinta dengan diriku yang tak lama berbuah beri cuma aku yang tercurah rindu yang menyiksa ternyata kau mencoba sungguh. Pasukan goyangnya Arema yang ada di depan Monata. Hey. Yang ada di belakang sana kita woles-woles aja ya Mas Bro. Goyangnya tipis-tipis wae. Terima kasih. Dikeploi berarti enak. Alhamdulillah. Yang di belakang. Thank you. Kita sama-sama goyang ya. Coba pengen dengar suaranya. Oh! Lagi! Oh! Lagi! Oh! Rungok no api-api. Oh. koyo dodolan roti. Dan selanjutnya bersama dengan Monata, saya spesialkan buat Ongis Nade. Suaranya di Arema. Arema. Arema. Berdiri semuanya, kita goyang sama-sama. Ayo mainkan Mas Juri. Palese, palese, palese. Arema suaranya mana? Palese. Joget-joget. Asik. Kerasa semuanya. Oke, request dari Tuan Rupa dan seluruh Bioto Sinoman. Hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama. Tiga gol sudah kembali, monggo Mas Bram Sakti. Dari Bioto dan Sinoman. Kita goyang-goyang lagi. Spesial buat semuanya ada di sini di belakang juga. Kita nyanyi bareng-bareng lagi yuk. Aku tak sengaja terima mundur timbang loro ati. Tahu ya oh, waktu wewes lali ora bakal bali. Selamat. Sahabat Monata di sini juga saya di sini. Ya, para tamu yang dimuliakan Allah, nyuwun pangapunten, Mbok menawi wonten salah saking keluarga besar Monata, insyaallah Allah mempertemukan di lain kesempatan. Lumset okay. Disenandungi oleh all artisnya Monata. Ada Vivi Ayu, Utami Jai Fortuna, Elsa Safira, Ratna Antika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon mau si Rika. kau tetap wangi, pasti yau insun singana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.